Mitra Bisnis Indopos menulis pemberian tunjangan remunerasi sejak Maret 2008 di lembaga peradilan perlu ditinjau ulang karena tidak mampu menghentikan praktik suap dan mafia peradilan. 4 bulan terakhir, Komisi Yudisial menerima lebih dari 1.400 laporan pelanggaran etika dan profesi hakim. 10 hakim terancam diberhentikan. Kompasiana mengutip, take-home pay hakim bervariasi. Seorang hakim junior mendapatkan take-home pay sekitar 6 juta rupiah per bulan, sedangkan hakim agung di MA mendapatkan sekitar 25 juta rupiah per bulan. Untuk membahas hal ini, saya sudah terhubung dengan pengacara Gusti Randa. Mas Gusti, apa komentar Anda? Ya, saya melihatnya tentu dari awal ya. Dari rekrutmen orang menjadi hakim gitu ya. Menjadi hakim di Indonesia ini kan ya artinya dibilang susah juga enggak gitu ya. Dibilang enggak sangat susah. Ditambah menjadi hakim itu kan ada juga itu daerah basah dengan daerah tidak basah gitu kan. Misalnya hakim supaya dapat ditempatkan di Jakarta atau sekitarnya, wah itu besar sekali tuh mainannya tuh kan gitu. Nah sehingga dari soal rekrutmen mereka masuknya saja tentu sudah bersentuhan dengan dunia ya quote and quote bisa dikatakan sogok menyogok. Artinya profesi hakim yang dikatakan yang mulia itu tercemar jadinya. Ini masalah rekrutmen saja. Selain masalah tersebut, ada tidak permasalahan lainnya yang membuat hakim terkena suap? Hakim kita ini sekarang saya kira sudah kehilangan contoh suri teladannya. Mana ada hakim sekarang yang menjadi contoh panutan seperti 10 tahun yang lalu lah katakan ya, atau 15 tahun yang lalu. Saat itu orang masih hormat dengan kepemimpinan mungkin Benyamin Mangkudilaga, misalnya gitu ya, Hakim Mahkamah Agung. Sekarang kan bisa dibilang siapa yang mau dicontoh seperti teladannya. Pertama rekrutmen, kedua kita kehilangan cerminan, ketiga masalah vonis hakim-hakim nakal ini. Coba aja hakim nakal Tangerang, berapa vonisnya? Harusnya yang namanya penegak hukum itu dia harus lebih berat daripada masyarakat biasa. Atau ditambah sepertiga hukumannya. Karena mereka penegak hukum malah melanggar hukum gitu loh. Sehingga punishment itu bisa dikatakan sama aja dengan masyarakat biasa. Ya apa yang mesti dia jaga jadinya? Kehormatan tidak dijaga. Nah itulah yang menurut saya gak hal yang menjadi dasar persoalan dari hakim-hakim nakal. Sebenarnya bagaimana posisi hakim di sebuah negara? Hakim itu kan seharusnya kalau kita menganut prinsip politika murni adalah bagian dari yudikatif yang tidak boleh disentuh oleh legislatif dan tidak boleh bersentuhan dengan namanya eksekutif. Tapi, coba Anda bilang, Anda lihatlah kenyataan fakta di Indonesia. Hakim mana yang tidak bersentuhan dengan eksekutif? Ya, katakan dia mau naik jabatan gitu kan. Dia harus dekat dengan politisi anu. Karena politisi anu adalah bagian dari pemerintah yang berkuasa. Minimal punya cantelan di Komisi 3, di DPR RI. Itu bagian hukum. Nah, hal-hal seperti ini juga yang merusak. Tatanan-tatanan sendi-sendi negara kita rusak karena persoalan kayak begini. Nah, jadi menurut saya nggak bisa lah menyelesaikan sapu kotor ini dalam waktu yang relatif singkat. Ya kita tinggal tunggu proses. Mulai detik ini, bagaimana rekrutmen hakim misalnya kan harus sangat transparan, terhindar dari praktek-praktek seperti itu. Demikian Gusti Randa, saya Dinda Natasha.